Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih enaknya kita ngobrol-ngobrol ringan tapi berisi Pak Ustaz. Insya Allah ya. Banyak anak-anak muda ganteng-ganteng dan cantik-cantik di sekitar sini. Dan pastinya di sini juga banyak yang ngalamin, bahkan yang di rumah juga pasti banyak yang ngalamin tentang sebuah hubungan tanpa status atau status tanpa hubungan. Oke. Tema ini akan kita bahas pagi hari ini, hubungan tanpa status versus status tanpa hubungan. Itu seperti apa sih Pak Ustadz kalau dalam kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana kita menyikapinya seandainya kita mengalami itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi waqini syarra nafsi. Yang paling capek dalam kehidupan itu labil ya. Gak jelas statusnya mau kemana, dalam posisi seperti apa. Kalau saya lihat auranya di sahur seger ini, semua seger badannya, tapi ini typically wajah-wajah ababil, ABG labil. Oh. Kenapa? Apa Pak Ustadz ciri-cirinya? Ini kalau di Bandung ada komunitas OBK. Apa tuh OBK? Orang-orang butuh kepastian. Makanya temanya challenge banget, nantang banget. Bagaimana status kita jelas ya. Hubungan tanpa status versus status tanpa hubungan. Dua-duanya capek. Yang asik itu hubungan ada statusnya. Ya, yang paling capek kan PDKT. Tapi ini tuh statusnya gak jelas. Temen bukan, saudara bukan. Tapi kepastian diperlukan mau sampai kapan. Iya. Sebentar lagi kita pakai kapan. Ya, kapan mau dikapankan? Ya kapan-kapan. Ya sebelum dikapankan, cari jawaban untuk mendapatkan sampai kapan kita berstatus seperti ini. Jomblo, fisabilillah, singelillah, ya tetap lelah. Ya. Jadi akad itu rumusnya, niat plus tekad sama dengan akad. Bagaimana jalan keluarnya dari versus antara hubungan tanpa status dan status tanpa hubungan. Berani gak menyatakan untuk menyatukan. Ini biasanya cowok takutnya ditolak. Resiko itu mah. Makanya mukanya dirawat, jangan diedit. Ya. Resiko kalau cowok ditolak resiko. Ada mitos di kita, cewek labil karena gak berani menyatakan. Aku kasih clue ya. Rasulullah istri pertamanya adalah Khadijah. Janda kaya, putra pembesar Quraisy, anak bangsawan, cantiknya luar biasa. Tapi mendapatkan Rasulullah manusia yang luar biasa. Catat, apa rahasianya? Berani menyatakan untuk menyatukan. Dan Rasulullah pun berani menanggalkan, tidak untuk meninggal. Nih cowok-cowok nih, PHP nih. PHP. Memberi harapan palsu. Sering berani menanggalkan, nentuin tanggal, tapi lalu kemudian meninggalkan karena ada yang baru yang dia dapatkan. Sepertinya ada harapan, ternyata menanggalkan tidak cukup untuk meninggalkan, tapi ya. Menanggalkan targetnya adalah menunggalkan. Aku tambah kamu, kita. Berani gak? Oh. Menyatakan untuk menyatukan supaya keluar zona. Status tanpa hubungan, hubungan tanpa status. Mungkin Cah Lontong sebagai senior kita semua berpengalaman dari banyaknya kegagalan karena kegagalan adalah guru yang terbaik. Saya anggap Cah Lontong pagi ini adalah sosok yang terbaik walaupun yang terbodoh karena pengalaman adalah guru yang paling bodoh ngasih taunya terakhir. Oke. Ya. Silakan Cah. Cah, gimana tentang tema malam hari ini? Itu. Bukan jelasin dulu apa itu. Iya kita malam ini kita punya tema hubungan tanpa status, begitu atau ya. Status tanpa hubungan. Memang. Pengen cemburu tapi bukan pacar. Nah, nggak cemburu tapi kita ngerasa kesel. Nah. Ini jadi nanya saya nggak? Iya, mas harusnya saya ngasih contoh. Oh, ngasih contoh. Jadi memang Pak benar yang disampaikan Ustaz tadi benar. Oke. Paling capek itu kalau status tanpa hubungan, hubungan tanpa status. Contoh. misalnya. Sudah disebutin, ya kan? Ya apa, versinya Cak dong. Oh, contoh dari dia. Iya, jangan yang udah dibahas. Nih, misalnya ini, kadang-kadang memang ini pasti hubungan tentang manusia antara laki-laki dan perempuan. Iya. Pria dan wanita. Benar. Kita harus paham betul bagaimana kondisi psikologis antara pria dan wanita. Oh, beda-beda. Kodratnya memang berbeda. Laki-laki dan wanita itu berbeda. Karena kalau laki-laki itu menurut penelitian lebih dominan di logika, akal. Kalau wanita? Wanita lebih dominan di hati, perasaan. Rasa. Dari situ itu menurut penelitian. Dan itu betul. Ya boleh, tepuk tangan. Makanya, makanya contoh. Contohnya, tadi tanya contoh ya. Contohnya contoh apa? Contoh tidak perlu jauh-jauh di keluarga saya. Ya. Nih, kalau misalnya anak saya sakit, istri saya pertama kali mesti nangis. Karena perasaannya terlebih dahulu. Kalau saya laki-laki, logika, akal. Anak sakit, bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, ditangani, akal. Baru, nih berikutnya, boleh tepuk tangan. Dari tadi tepuk tangan dulu ya. Padangnya aware. Oh, istri jadi, nangis, calon tunggu bawa. Istri nangis karena perasaan dulu. Kalau saya logika, bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter, ditangani. Lalu pas laki-laki terima, kapan nangisnya? Nah, pas terima kwitansi dari dokter, baru perasaan saya. Nangis saya di situ. Kenapa? Mahal, dok. Perasaan. Perasaan belakangan. Itu psikologis ya. Oke. Baik, nah dua narasumber kita udah ngasih masukan berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Saya kasih kesempatan kalau ada penonton atau ini bintang tamu. Pak, Pak. Oke. Rina mau nanya. Iya, gak usah kamu yang angkat ya. Ini kan yang mau nanya dia. Mau nanya. Oke, silakan Rina. Ini ada pertanyaan, ada yang nge-WhatsApp, Pak. Ustadz, katanya gini, gimana ya? Ojek online. Katanya, jadi ada suami istri hubungan. Nah, tapi si suaminya tuh kalau pulang nggak pernah ngajak ngobrol istri karena mainin burungnya terus. Jadi lebih cinta burung daripada istri. Oh, dia punya peliharaan. Kalau suaminya pulang, istrinya nggak pernah diajak ngomong, malah mainin burung. Ya. Mohon maaf, ini bisa dipraktekkan aja nggak? Biar ya udah ya. Coba gini aja deh. Kamu jadi istrinya, kamu kan yang nanya biar paham. Kamu istrinya. Aduh, suaminya. Bisa yang lain gak? Nanti. Reza. Aduh, mainin burung aduh. Reza, suami aja. Sini, kamu jadi suaminya. Umpam, ma. Suami. Sini. Reza jadi istri. Aduh, jadi suami. Problemnya kan. Pak Ustadz, ada mengeluh. Ada suami. Pak Denny, bisa gak istrinya Rina, suaminya Reza, aduh jadi burungnya aja. Kupikir mau jadi anaknya. Karena tadi pertanyaannya miaranya burung, bukan miara hamster. Burung. Oh, ada burungnya. Burungnya udah disiapin. Burungnya. Suaminya kalau aduh pulang. Dibikin burung, kasihan burung aduhnya. Ini burung di rumah ya, burung di rumah. Suaminya kalau pulang, istrinya padahal udah lama gak. Sebentar, ya. Ini adegannya kan terjadinya tidak tiba-tiba. Ya. Ini pasti ada proses. Ini misalnya setahun yang lalu pergi. Suaminya setahun yang lalu pergi. Saya pergi dulu ya. Oh iya. Oh ini suami setahun yang lalu. Halo, ya. Setahun kemudian pulang. Setahun kemudian pulang. Pulang. Pulang berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini adik kamu. Kenapa? Rewet gak? Ada tuh. Wah, ngapa congornya jadi panjang? Kan emang segitu ukurannya. Oh. Ih. Suami malah. Papa, siapin air. Masa buat siapa? Buat ini. Ih, si papa mah masa enggak fokus ya. Ih, jangan diurusin burung tuh. Ih, papa ini. Lu kenapa sih? Ya masa baru pulang istrinya enggak diapa-apain. Oke. Oke. Lu gelap-gelap gitu udah kayak ular Hong Kong. Pokoknya papa pilih. Mau pilih burung atau saya? Dan akhirnya. Inilah. Dan akhirnya sang suami bersama burung hidup bahagia. Nah gitu Pak Ustadz. Jadi istri kesel karena suaminya sibuk dengan hobinya. Oke. Menurut ini, Pak Ustadz gimana? Ini problem klasik dan global. Bisa, banyak yang mengalami Pak Ustadz. Bisa menimpa siapapun, makanya bangun komunikasi biar statusnya jelas. Di dalam hubungan itu ada status, jangan autis dengan hobinya masing-masing. Walaupun itu insting. Kata Nabi, almar'u ma'a man ahabba. Manusia itu bareng dengan hobinya, gak apa-apa. Cuman kalau tenggelam dalam hobi jadi apa-apaan. Kasihan ada yang jadi korban. Tadi problemnya yang jadi pertanyaan Terina mewakili pertanyaan yang masuk. Ada istri problem perasaannya karena konsentrasi suaminya lebih fokus ke burung sukanya, kesukaannya. Hobi, yeah. Nah ini istrinya yang harus bijak. Tolong dipelihara dengan benar burung suaminya. Karena merasa burungnya tidak dipelihara secara bersamaan. Gitu. Ada yang hilang. Mantap. Jadi, terus terang, saya mendengarkan jawaban dari Ustadz tadi jadi agak bingung sebagai pemilik burung ya. Saya juga ikut bingung. Begini, Cah, analoginya. Kalau istri rindu kan video call. Video call. Ya, betul. Tadi aduh saya lihat setahun yang lalu baru balik lagi nggak ke Terina tapi ke burungnya, artinya ada kekhawatiran. Coba setiap hari burung suaminya dipegang sambil video call gitu kan, artinya dirawat, ada perhatian. Saling memiliki, saling menghargai, saling memelihara, saling memahami, itu yang disebut komunikasi. Benar. Kalau Cak gimana seorang yang larut dengan hobinya? Ya, hobi itu memang ada yang mengatakan kalau hobi itu memang mahal. Iya. Karena mahal pasti lebih disayangi. Okay. Tapi bagi suami-suami yang punya hobi memelihara burung atau satwa apapun, atau mungkin hobi menanam tanaman, itu lanjutkan nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gimana? Ini kan berarti masalahnya nggak ada, nggak solusinya dong. Semua masalah pasti ada solusinya. Burung bisa bertelur. Bertelur punya anak. Jadi burungnya semakin banyak. Nah istrinya gak akan kesepian karena burungnya nanti akan banyak yang bisa menemani. Baik. Habis ini. Ini masih banyak pertanyaan, masih banyak juga yang akan kita bahas. Kita lanjut lagi nanti di segmen terakhir ya. Tetap bareng kita di Sahur Segar. Sahur Segar.